Mitra Bisnis, pemerintah belum bisa memastikan apakah penyatuan zona waktu akan dilakukan pada 28 Oktober mendatang seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan masih ada pihak yang menentang ide penyatuan zona waktu tersebut, meski banyak juga yang menilai akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Ya memang ada plus minus. Begini, ini satu contoh yang ekstrim mengenai waktu, ini kan Singapura. Singapura itu bisa mau maju satu jam mengikuti Hong Kong supaya bursanya buka pada saat yang bersamaan dari kepentingan ekonomis. Nah, tetapi kita jangan lupa, kita kan ada tiga waktu sebenarnya kan. Kalau jam 7 di sini itu sama dengan jam 9 di Papua. Ya, semacam itu sekarang. Jadi kita bisa bayangkan ini, jadi artinya mungkin masing-masing mengalah satu jam, jadi ambil jam yang di tengah kan. Jadi memang ya saya sih bukan orang yang bisa menganalisa atau semacam itu secara dalam. Sekarang beginilah, kalau kita mau mengejar ekonomi, apakah ini yang menjadi penghalang utama itu dulu sekarang? Jadi kalau penghalang utamanya ini barangkali dengan merubah menjadi baik. Tapi kalau hambatan utama adalah attitude kita sendiri, masalah culture kita yang memang tidak baik, ya artinya mental korup, tidak efisien, tidak bekerja keras, semacam itu. Ya saya kira mendingan itu dulu yang di-touch gitu kan. Artinya cuma orang yang di Jakarta mungkin bangun lebih pagi kan. Kalau baru jam-jam katakanlah kita ambil zona waktu Indonesia Tengah yang lebih netral kan. Kalau enggak bedanya terlalu jauh. Saya enggak tahu arahnya kemana, mau ambil di tengah atau kemana. Kalau di sana jam 6, sini kan jam 5 pagi. Jadi anak-anak yang pergi sekolah mesti masuk jam 7 itu berarti sama dengan jam 6 sekarang. Itu aja bedanya kan. Tapi saya enggak tahu efek psikologis yang lain ya. Itu kalau saya lihat ya lantas sambil kita mendiskusikan lebih detail, karena orang-orang yang menentang itu juga punya alasan tepat. Ya antara lain seperti itu dikemukakan Amerika saja dengan zona waktu berbeda-beda juga jadi negara maju kan, jadi superpower malah. Jadi begini, jangan salah mengerti, seakan-akan ini serta-merta kalau kita jadikan satu ikut seperti China, kita akan maju seperti China. Kunci kemajuan China itu adalah kerja keras, leadership yang kuat, dan efisiensi. Nah, dia merasa ingin mempertahankan kemajuan dia, lantas zona waktu menjadi lantas dijadikan satu, semacam itu kan. Tapi jangan kita merasa kalau kita ikut zona waktu kita langsung pasti maju seperti dia. Ada masalah lebih mendasar yang kita harus bikin sebenarnya, yaitu merubah attitude kerja kita, merubah sistem kepemimpinan kita kan. Itu yang lebih penting, yang tidak pernah kita bicara secara tuntas. Jadi beginilah, saya terus terang jujur tidak terlalu paham untung ruginya dan seterusnya. Pasti ada untung, pasti ada rugi. Barangkali kalau lihat wacana mengikuti pembicaraan ini, barangkali untungnya lebih banyak, katakanlah seperti itu, walaupun orang lain juga mengatakan Amerika tidak pernah merubah waktu itu kan, waktunya tetap dengan ada perbedaan waktu yang beberapa waktu di sana ya. Tetapi itulah, kalau tujuan kita mengefisienkan ekonomi, salah satu persyaratan atau salah satu kondisi adalah mungkin zona waktu, salah satu. Tapi menurut saya bukan itu yang paling penting. Paling penting adalah ya itulah attitude dari pemimpin-pemimpin kita yang mau bekerja keras, yang seperti dipunyai dan diwariskan oleh almarhum Deng Xiaoping itu. Ini yang justru yang harus kita bahas tuntas. Kalau tidak ada kepemimpinan seperti itu, nanti orang sudah berkorban menjadi satu zona waktu dan seterusnya, juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Kan ini kan menjadi, jadi jangan hanya lihat zona waktu itu saja, seakan-akan itu yang menjadi satu-satunya masalah kan. Atau dibuat seakan-akan ya supaya kita kesan ada berbuat sesuatu untuk kemajuan bangsa, kita rubah zona waktu. Tapi kan belum tentu mengatasi masalah itu. Kalau yang faktor-faktor yang lebih mendasar tidak ditangani serius. Inefisiensi bangsa kita kan luar biasa besar lah, kita lihat lah bahwa dengan otonomi daerah ini, peranan pembangunan kan ada di daerah. Kita lihat saja tingkah laku para otoritas di daerah, mulai gubernur, bupati, wali kota kan, pada umumnya juga ya betul-betul tidak berpihak kepada kepentingan rakyatnya kan. Jadi itulah jawaban saya, memang barangkali penting tetapi tidak itu yang paling penting lah. Kalau hanya itu yang dirubah, tidak merubah yang lain, saya juga tidak yakin akan memperoleh kemajuan yang kita harapkan seperti yang dialami China. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.